Di sini saatku siapa dirimu, ragu dan malu hantui diriku. Tiada kata terucap tanpamu, tersenyum menatap lalu melu. Warna merah pipimu terlukis jelas di wajahmu. Diam membisu ku ingat senyuman manis walau sesaat. Bayangan dirimu selalu mengisi hatiku. Bilakah akan terjadi, kau kan jadi milikku selamanya. Oh, tiada kata terucap tuh ungkapkan isi hati dan beri aku asa yang datang mengisi hidupku. Oh, mungkinkah kau tahu apa yang ada di hati, dan kau pergi di saat ku yakini hatiku untukmu. Di sini saatku siapa dirimu, ragu dan malu hantui diriku. Tiada kata terucap tanpamu, tersenyum menatap lalu melu. Warna merah pipimu terlukis jelas di wajahmu. Diam membisu ku ingat senyuman manis walau sesaat. Bayangan dirimu selalu mengisi hatiku. Bilakah akan terjadi, kau kan jadi milikku selamanya. Oh, tiada kata terucap tuh ungkapkan isi hati dan beri aku asa yang datang mengisi hidupku. Kau, mungkinkah kau tahu apa yang ada di hati, dan kau pergi di saat ku yakini hatiku untukmu. Kau, tiada kata terucap tuh ungkapkan isi